Seorang Bromo Corah bernama Hasim Munaif yang biasanya nongkrong di satu terminal. Sebagai jagoan dan tukang pajak liar, telah seminggu hilang tanpa kabar. Tapi tadi pagi Hasim Munaif ditemukan telah mati terbunuh dalam karung. Di kepala dan dada ada bolong berdarah, pasti bekas peluru pistol si pembunuh. Di sekujur tubuh Hasim Munaif nampak jelas penuh dengan tato. Ada pula bekas-bekas jahitan, pasti bekas tusukan dan bacokan. Di dada kiri ada gambar ular naga, di dada kanan ada gambar Garuda. Di tangan kiri ada gambar kalajengking, dan di tangan kanan ada gambar jangkar. Sedang di paha kiri ada gambar buaya, lantas di paha kanan ada gambar kecoa. Juga di punggung ada gambar wanita telanjang, itu tubuh seperti kanvas lukisan saja. Hasim, Hasim. Semasa hidup Hasim Munaif ditakuti, sebab orangnya garang dan mengidap darah tinggi. Sekali sakit hati tak pernah banyak ngomong, main tusuk main bacok tanpa pernah kasih ampun. Sadis tuh Hasim, sadis benar. Hasim Munaif mati dengan meninggalkan 3 orang istri dan 11 anak, serta seekor anjing yang cuma bisa menggonggong tanpa berani gigit kalau ada maling. Ngapain tuh anjing begitu? Anjing kelakuannya kayak Hansip sekarang aja, cuma gonggong, gigitnya gak berani. Begitu tuh. Aduh kasihan aku pada Hasim Munaif yang jagoan terminal kini habis riwayat. Padamu Hasim Munaif selamat bobo, aku cuma bisa bilang dadah, dadah Hasim. Sampai di sini aja deh jadi jagoannya, sebab di alam baka ya Sim ya, nggak ada jago-jago Sim, dadah Sim ya. Hasim.